wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aw kama qala aidan fi ayatin ukhra, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, wabil khusus segenap guru-guru yang hadir malam ini, terkhusus para guru yang ada di panggung, diantaranya guru kita, orang tua kami, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhyiddin SH/MH selaku Ketua MUI Jati Sampurna, dan yang sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Kamaluddin SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Raqib Muhabbar LC, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sayuti SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Taufik Hidayat SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurjaini SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hamdani SPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ubaidillah SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yasin SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yazid Bustami, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Hadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Taufik, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdurrahman SAG. Yang sama kita hormati Bapak Sekel Jatiraden, Al-Mukarram Bapak Haji Sanusi SPD, dan kasih pemerintahan Jati Sampurna Bapak Haji Ismail Esos, segenap panitia penyelenggara peringatan maulid, para guru, para orang tua yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Para orang tua, ketua DKM Musola Al-Hadid dan pengurus seluruhnya, rekan-rekan remaja, teman-teman dari FPI dan Banser, I love you full. Mudah-mudahan kita semua, para bapak ibu yang hadir malam ini, diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kumpul kita nanti bersama Rasulullah di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak semua kita dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam. Yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Lapar banget ini saya. Bu, bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau itu sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini mubalig, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini.

Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat, Muhammad. Kiamat, Jibril. Benar ini kiamat, Jibril. Benar, Muhammad. Cius. Cius, saya tambahin doang, Pak. Ntar cari di kitabnya Ciusnya mana dia. Tambahan doang. Benar ini kiamat, Jibril. Benar, Muhammad. Di situ keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih pada rebah semua, Muhammad, gue kagak tahu urusannya. Tugas rumah kerjaan gue nih, jemput dulu, masuk ke sorga. Nanya ke sorga, suruh siapa? Suruh Jibril. Suruh Allah, benar, benar, ayo udah berangkat lah, kuy. Jibril dan Mikail ngajak Rasulullah, otw ke sorga. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kabut tambang, mondar mandir bengong Nabi kita. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad. Oh, baik ya Rob, nggak betah di sorga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak. Dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis. Sudah enak di DPR, DPR. Aduh, terblosan ngomong. Sudah enak di sorga. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong mikirin rumah saya tuh yang pada kampanye bawa bendera kepanasan. Sebelah gitu. Salah. Saya keingetan umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya gak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang mau kamu apa? Hai Muhammad, izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ada pemimpin sekarang model begitu? Enggak. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Pemimpin sekarang mah belum tentu begitu, bukan? Enggak. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Kalau ngomong tenang aja Pak, bu. Kalau saya jadi jalanan rata, rata air banjir semua. Emang ya? Kenyang saya dibohong-bohongin mulu. Orang kalau naik pajak pinang yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah dari jelas-jelas tahannya. Jelas-jelas lo ngincir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong. Biarin, usia ngapa-ngapa diinjak di bawah. Asal lo naik atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong. Hadiah kan banyak di atas tuh. Bawa turun kita pecah rame-rame. Kan cakep urusan. Enggak mana buat kita naikin sampai di atas habis hadiah juga garis dewek. Mau aja makan duit rakyat, panji-panji, jepret pusang-pus. Solar dia minum, bensin dia minum. Loh, semuanya habis. Saya udah 3 kali foto di kecamatan, tapi jadi-jadi KTP saya. Semua orang di kabupaten, biasanya mah enggak kali. Gimana Pak kasih sama? Belangkonya hilang. Belangkonya enggak ada katanya. Emang duit tadi makan semua sama dia. Duit KTP. Supaya keluar-keluar nabrak yang listrik. Jadi kesana-sana ngomongnya. Balik lagi. Nih, Rasulullah keluar dari sorga, baru kita dihidupin oleh Allah. Seluruh manusia dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Dari zaman Nabi Adam manusia sampai datangnya zaman now. Sampai datangnya hari kiamat semua dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, keausan udah pasti. Sekarang aja bang, matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, keausan juga udah pasti di sono. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? caranya bon duit kagak ada yang jualan air, gak ada Alfamart, Indomart tutup, gak ada yang jualan. Tapi disediakan oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi. Kalau kita minum setengah dari air telaga tersebut, enggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang yang kagak demen maulid, kagak demen selawat, biarin di sholat dia kausan, dia kecek-kek, rasain kagak ada yang nolongin. Nah, untuk bilangin, kita lagi susah begitu ngadu, kemana aja ngadu, ke Komnas HAM enggak ada udah. Ngadu kemana? Perlindungan anak enggak ada. Madu kita ke Nabi Adam, rombongan. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Kami dalam kesusahan, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro ku nolongin lu. Ku juga lagi keblangsak ini. Punya dosa di sorga, gak boleh makan buah kulit, ku embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit doang, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah kuldi doang, diusir dari sorga. Dan model kayak kita, dosa banyak, pengen masuk, enggak banyak plek. Nabi Adam makan buah kuldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan di leher, bu. Kalau enggak percaya, ntar pulang pegang leher laki kita. Hanya pelan-pelan bisikin, bang, ini buah kuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah kuldi enggak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang. Banyak kan emang begitu, perempuan ini sekarang ngomong di Facebook. Udah gak ngomong, orang ngebang. Alis kita kereng-kerengin. Pikir kita merah-merah. Ajak be, kemana be? Ngomongnya kemol ke Alfa bang. Kerjanya main HP, mancing dah. Maka capek, pusing anak buang gua bilah lu ngoceh. Lehernya licin wajar. Lehernya licin. Itu buah kulit jadi kagak nyangkut, baru nyangkutnya di dada. Untung nyangkut di dada kok. Coba kalau nyangkut di dengkul. Wah, ribet banget. Anak nangis udah teteh ngangkat dengkul. Sampai di dada baru tebelah dua. Alhamdulillah. Bersyukur tebelah dua. Kalau satu dua di dada pakai tumor. Nah saya terbang nih. Kalau di kamar-kamar langsung terbang saya mah. Jam isinya datang gede. Dibuka masalah sama tiang tenda. Maka dikatain atlet saya. Sebenarnya kayak atlet, gira semua antara tulang dan kulit. Atlet. Enak atlet nih, asyik. Bu, terus ini. Baru kali ini bertamu. Ada meja, ada bangkunya bertamu. Air putih doang. Malu kamu meja isinya air putih doang. Malah bening banget. Kalau ditarik jubang hidup itu. Ya ini emang ngomong apa emang rezekinya air putih doang. Apa ini? Ya berasa jadi bukan mau balik gitu. Ini berasa kayak jubur sembur. Bacaan kedebong keras, lampu pakai waras. Oh, masya Allah. Nabi Adam nggak sanggup bang, Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan mau gua. Coba datang ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin. Dia orang Jawara. Mau ada ke Nabi Nuh, Nuh tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mam, liur mang liur. Aduh, mana orang si lain mam. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Aduh, badan Nabi Nuh, wah, betul. يتباعدوا بكل هوم من الأهوال مبتهمين tiga kali nangis di hadapan Allah model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalap ada nangis nyengir mulu kok kata Nabi Ibrahim sengaja mau Nabi Isa bisa kali dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan madep ke Nabi Isa udah bodek aja dari jauh jangan membuat gue mau Nabi paling miskin bapak kagak punya bini kagak gablek makanya gue jomblo seumur hidup. Makanya kalau orang yang kagak kawin berarti ngikutin Nabi Isa. Umatnya rata-rata ngikutin kagak kawin. Itu pastur kagak kawin. Sayang-sayang punya perabotan kagak dipakai. Ya, banyak orang sekarang lebih PA lagi. Bukan laki demen laki. Ada kan sekarang banyak ya kok LGBT. Laki demen laki, perempuan demen perempuan. Laki sama laki, bau dia udah mau bau. Ini orang udah PA udah. Perempuan, teman perempuan, apem, gaduh maapem, tuh alhamdulillah juga. Jadi kalah sama binatang. Iya, saya belum pernah dengar kok ayam jago kawin sama ayam jago, ganda. Nah iya, ayam jago ketemu ayam jago, kagak kawin, berantem di rumah. Ya, ada binatang yang nangis, anjing aja tahu anjing. Mana laki, mana perempuan tuh. Seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing wadon. Ini banyak orang pengak lagi. Makanya hati-hati bu, di kampung kita ada LGBT udah usir aja. Yang ngeri. Sekarang banyak yang model-model begitu. Udah banyak menjamur negeri kita. Nabi Isa gak sanggup? Yang sanggup nolongin cuma baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manggil-manggil kita ummati analaha ummati ta'ali ummati umatku sini sayang, ini sayang.

orang kalau ada agamanya hidup terarah. Kenapa? Karena agama kita itu orang yang beragama, orang yang mengikuti aturan. Agama itu regulation, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang ngikutin yang punya yang aturan. Kita Islam, aturannya mana? Rukun Islam. Ada aturannya semua. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, diajarkan dalam Islam. Ustaz ketinggian, saya ngomongin politik agak paham. Islam ngajarin yang kecil-kecil aja dulu dah, di rumah. Di rumah ajaran Islam yang sering kita lupain tuh. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, benar? Ada akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Ada akhlaknya makan diajarin. Kalau kita makan satu nampak bertiga, ada pakai apa adabnya Ustaz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan bareng-bareng, jangan suap dapur sendirian. Sian orang kalau keduman. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita liatin mukanya begitu kok. Orang tersinggung, kenapa? Yang ketiga jangan kita di situ, khawatir aja di situ. Yang punya teman kita sudah kita korek-korek, longsor katanya. Maka ada adab-adabnya. Tidur sama laki ada doanya, tidur sama bini doanya ada. Cuman jarang keburu membaca, ada doanya. Semua diajari dalam Islam. Lagi kumpul bareng sama teman nih, riung kita kongkok, dengar suara kentut. Yang dengar kentut disuruh pulang-pulang apa teman? Sampai ke sini Islam aja. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, jangan kepada ribut, rasain aja. Menyerang ribut kita, siapa yang kentut? Lu yang enak aja, lu kali ya, apa yang jadi epok? Kalau kita ngaji fikih, dalam fikih ada bab kentut. Ini bukan jorok, ya jelas. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada, menang suara doang, gue. Yang kedua jenis kentut, yang suaranya enggak ada, tapi baunya luar biasa. Nah, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, itu kentut yang keluar kepaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Melayu disebut kefirin. Benar-benar rumah tangga jadi benar semuanya pada benar alhamdulillah. Orang haji bisa diangkat pahala dapat silaturahimnya nyambung. Umur panjang rezeki jadi murah dengan banyak silaturahim. Yang pertama akhlak kepada Rasulullah, artinya ibadah tingkatin. Yang kedua Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk nyempurnain akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Kita tuh makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri, apa nanti mati berangkat sendiri. Kagak, semuanya kita perlu bantuan orang. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang dengerin. Kita saling perlu. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam, yang dengerin kagak ada. Paling kata Marco itu bisa ulama begitu. Gila saya ngomong segini. Makanya inilah kebersamaan kekompakan kita. Kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita berjuang sesuai dengan kemampuan buat membela Islam. Artinya apa? Yang pejabat bela Islam dengan jabatannya. Enggak. Kita masyarakat bela, orang awam bela semuanya masing-masing sesuai kemampuannya. Mudah-mudahan dengan kita kompak bersatu turun rahmat dari Allah. Allah nyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang rugi. Dengan kita berjamaah turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita dapatkan. Apa untungnya? Untung ada dua. Malam ini kita dapetin untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita dikasih makanan. Malam ini kita makan, besok pagi kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, boleh akan dijauh pergi. Bulu-bulu ditengok, bulu jatuh langsung kita silam. Untung yang gak kelihatan, dosa kita diangkat. Pahala Allah berikan begitu besar. Dengan berjamaah, ditambah telurnya hujan, menambah, menambah, berkah. Khatib, insya Allah kita kumpul bareng-bareng nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelar maulid semakin meningkat ibadah kita, musola semakin ramai jamaahnya. Biarin tetangga belum doyan ke musola, jangan jaga apa-apa, antepin, jangan dilaluin. Orang baru belajar sembahyang, antepin, lambat-lambat dikit terjadi soal. Johor setengah tiga boleh, asar setengah enam tancap terus, maghrib nyambung sama isya, lanjut subuh jam enam tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau bilang, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang yang takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru.